أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bacaan kita yang terakhir dari kitab Thalathatul Usul beserta dengan syarahnya inda qawlihi muallif rahimahullahu ta'ala والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada yang lain di samping kalian menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mempersembahkan ibadah kalian kepada Allah dan juga sekaligus mempersembahkan sebagian ibadah kepada yang lainnya. Kemudian beliau yang menjelaskan, Asy-Syarih hafizahullah mengatakan, fal masajidu yajibu an tutahhara min atharis syirk wal wathaniyah. Buat masjid-masjid itu harus dibersihkan, disucikan dari pengaruh-pengaruh syirik, wal wathaniyah dan keberhalaan. Tidak diperbolehkan ditempatkan di dalam masjid sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara syirik. Naam. Wa alla tuqam 'ala al-qubur ayudfana fiha al-amwat ba'da bina'iha. Dan agar tidak didirikan masjid-masjid di atas pekuburan ataupun dikebumikan di dalamnya ya orang-orang yang sudah mati setelah dibangunnya masjid tersebut. Bal takunu mawatin ibadati Allah wahdah. Bahkan hendaknya masjid-masjid itu benar-benar dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah semata. Tuqamu fiha shalah, di dalam masjid ditegakkan salat, wa yuzkaru fiha ismullah, di dalamnya disebutkan nama Allah, zikir, wa yutla fiha al-Qur'an, dibaca di dalamnya Al-Qur'an, wa tuqamu fiha durus an-nafi'ah, di dalam masjid ditegakkan dilaksanakan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Wa yu'takafu fiha lil ibadah, juga masjid dijadikan sebagai tempat-tempat i'tikaf untuk ibadah. Hadhihi hiya wadhifatul masajid, inilah fungsi masjid. Naam. Kemudian boleh juga mengingatkan, amma an tuqama fiha uthanun tu'badu min dunillah, adapun ditegakkan di dalamnya di dalam masjid-masjid berhala-berhala kemudian disembah selain dari Allah, fahadhi laysat masajid, maka ini bukan masjid kata beliau. Hadhihi masyahidu syirkin, kata beliau itu tempat kesyirikan. Wa in samma ahluha masajid, walaupun orang-orangnya menamai masjid. Naam. Jadi masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan ya, seperti masjid-masjidnya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya mereka menamainya masjid, tetapi di dalamnya ada kuburan, ditempati tawaf keliling, ya mereka mempersembahkan ruku sujud mereka kepada kuburan, ini bukan masjid kata beliau, walaupun orang-orangnya menamainya sebagai masjid. Nah, kenapa? Karena itu ditempati berbuat syirik, tempat melakukan ibadah selain kepada Allah. Nah, sementara masjid fungsinya adalah, fungsinya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian juga beliau mengingatkan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya hendaknya kalau membangun masjid ya, mengharap wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah semata. Dan juga tubna min kasbin thayyib, hendaknya masjid dibangun dari hasil penghasilan yang baik. La tubna min kasbin haram. Tidak boleh membangun masjid dari penghasilan yang diharamkan. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba." Ya. Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Fatubna al-masajidu min nafaqatin halal. Maka hendaknya masjid-masjid dibangun dari pendapatan penghasilan yang halal. Wa takunu niyyatu baniha khalisatan liwajhihi azza wajalla. Hendaknya yang membangunnya mengharap wajah Allah Azza wa Jal la yuridu min binaihi madhan minan nas, dia tidak menginginkan dari pembangunan masjid itu pujian dari manusia, au tahlidan li dzikri, ataupun supaya namanya bisa dikenang oleh orang, ya, bukan itu, au riyan au sum'ah, ataupun untuk riya ataupun untuk didengar, ya, fa inna bina'al masajid ibadah wal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillahi azza wajal. Itu kesimpulan bacaan kita kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsatu, yang ketiga yang wajib kita ilmui, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qariba. Anna man ata'a ar-rasul, sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahhada Allah, dan dia juga telah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah, tidak diperkenankan baginya untuk memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrab qarib, walaupun orang tersebut orang kerabat yang terdekatnya. Maknanya bahwasanya barang siapa yang telah menyatakan Islam sebagai agamanya, nah, mengakui Muhammad sebagai Rasulullah SAW, mengaku bahwa dia beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah apa? Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dan sebaliknya, barang tidak diperkenankan baginya untuk memberikan loyalitasnya, walanya terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir. Nah, qala syarih hafizahullah, la yajuzu liman fa'ala dhalik, tidak boleh bagi orang yang melakukan, artinya yang mengaku mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku telah mentauhidkan Allah, la yajuzu liman fa'ala dhalik muwalatu man hadda Allah wa rasulahu, tidak boleh baginya untuk memberikan kecintaannya, loyalitasnya kepada orang yang menentang Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrab qarib, walaupun sekalipun orang itu orang yang terdekat dengannya dari kalangan kerabatnya. Hadhihi mas'alatu al-wala wal bara. Masalah ini dinamai, diistilahkan oleh para ulama dengan al-wala wal bara. Jadi orang yang beriman dia harus memiliki wala dan bara. Wala'nya kepada orang-orang yang beriman pula, bara'nya kebenciannya kepada orang-orang kafir. Nah, dan tentunya kecintaan, wala dan bara semua ada aturannya dalam Islam. Ya, semua ada aturannya. Ada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat kita. Al-wala' wal-bara' ini, kata beliau, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang berhak untuk kita cintai dari kalangan orang-orang yang beriman, dan membenci orang-orang yang berhak untuk kita benci. Ya, menanamkan permusuhan terhadap mereka, terhadap orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa hiya tabi'atun lit-tauhid. Masalah wala bara ini, kata beliau, mengikut bagian daripada tauhid. Nah, min huquqit tauhid, di antara konsekuensi tauhid keimanan, al-wala'u li auliya'illah, memberikan loyalitas, kecintaan kepada wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu, wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka itu? Wali-wali Allah. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Naam. Jadi min hukuki tauhidi, termasuk di antara konsekuensi tauhid, kehausan yang harus ditanamkan pada diri seseorang yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada wali-wali Allah, itu orang-orang yang beriman. Bahasa yang lain, terhadap kaum muslimin, ala hasabi, kecintaannya sesuai dengan tingkatan keimanan, keislaman mereka masing-masing. Naam. Wal bara'u min a'da'illah, dan sebaliknya berlepas diri dari musuh-musuh Allah, ya, menjadikan mereka sebagai musuh. Siapa? Orang-orang kafir secara menyeluruh. Naam. Wal muwalatu wal wala bi makna wahid. Muwala wal wala bi makna wahid, itu maknanya satu. Jadi kadang dengan lafaz al wala, kadang juga datang dengan lafaz al muwala. Kata beliau semakna. Wal wala'u, dan wala itu yuradu bihi al mahabbatu bil qalbi. Wala itu diinginkan, maknanya apa? Al mahabbah, kecintaan dengan hati. Ya, dia cintai di dalam hatinya siapa? Wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Wa yuradu bihi al-munasaratu wal muawana. Wala juga dimaknai al-munasarah, saling memberikan bantuan, pertolongan. Munasarah wal muawana. Naam. Jadi kalau orang itu betul-betul bertauhid, sempurna keimanannya, kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya, dia betul-betul menganggap bahwa dia dari ahlu sunnah, beriman terhadap Allah dan Rasulnya, ya, apalagi mengatasnamakan salafus saleh, maka sepantasnya saling memberikan apa? Munasarah wal muawan, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Naam. Wa yuradu bihi al-irithu wal aqlu fiddiyah. Kadang kalanya juga wala bermakna al-irithu, itu memberikan warisan, al-irith. Wal aqlu fiddiyah, apa aqlu fiddiyah itu? Memberikan apa? Diyat. Umpama kalau ada yang nah melakukan suatu pelanggaran terhadap saudaranya, patahkan giginya, tangannya dan sebagainya, itu ada denda, harus dia bayar di diyat. Nah, itu ada aturannya semua dalam Islam. Jadi wala diinginkan kecintaan dengan hati, diinginkan apa? Munasar wal muawana, memberikan bentuk bantuan dan pertolongan, dan juga kadang-kalanya diinginkan al-irith, warisan, wal-aqlu fiddiyat, ataupun memberikan apa? Di diyat. Apa sebenarnya diyat? Ya, apa? Denda, ya, denda terhadap umpama pelanggaran yang dia lakukan terhadap saudaranya. Ini ada aturannya. Matahkan gigi ada, membutahkan mata ada, salafi salama, kalau dia menjadi penyebabnya, ya. Naam. Fal muslimu, maka seorang muslim itu yuwali awliya Allah. Seorang muslim itu memberikan walanya, loyalitasnya kepada muslim yang lainnya. Bima'ana annahu yahsuru mahabbatuhu ala awliya'illahi wa yunasiruhum. Bermakna bahwasanya orang tersebut memberikan kecintaannya terhadap wali-wali Allah dari kalangan kaum muslimin, wa yunasiruhum, dan memberikan bantuan pertolongannya pada saat mereka butuh bantuan dan pertolongan. Ada saudaranya kena musibah, dia segera ya ikut membantu saudaranya. Nah, karena Allah, bukan karena umpama mau menampakkan nama kelompoknya, organisasinya dan sebagainya. Lillah. Nah, karena kadang kalanya sebagian orang datang membawa bantuan, ya, dengan mengharap dia bisa mendapatkan bantuan yang lebih banyak daripada yang dia bawa. Nah, datang membawa bantuan, tapi dia ingin meraup keuntungan di balik bantuan yang telah dia berikan. Nah, maka wajib baginya seorang muslim benar-benar membantu saudaranya lillahi azza wa jal, benar-benar karena Allah. Nah, jadi beliau mengatakan fal muslimu yuwali awliya Allah, maka seorang muslim itu memberikan loyalitasnya kepada wali-wali Allah, hanya kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin orang beriman, orang-orang bertakwa, itulah wali-wali Allah. Bima'ana anna yakhsuru mahabbatahu ala awliya'illah, maknanya bahwa dia memberikan kecintaannya kepada wali-wali Allah tersebut, wa yunasiruhum, memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Fal muslimu yakunu ma'al muslimin ba'aduhum awla biba'ad, maka seorang muslim ya kepada kaum muslimin yang lainnya, mereka itu apa? Ma'al muslimina ba'aduhum awla biba'ad, seorang muslim itu lebih utama untuk dia membantu saudaranya daripada orang lain. Jadi ketika kita ketahui ada seorang muslim mendapatkan musibah bencana, jangan menunggu, jangan sampai ada umat yang lain yang datang membantunya. Ya. Naam. Baik. Jika muslimu yakunu ma'al muslimina ba'dhum aula bi ba'd. Kama qala ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan ini semakna dengan firman Allah wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki kerabat. Ya, sebagian dari mereka itu lebih utama dibandingkan orang yang lain yang bukan dari kerabatnya. Artinya, ketika ada orang-orang yang ada kerabat dengan kita, maka tentu kita yang lebih utama untuk lebih tampil di depan daripada seorang muslim yang lain yang dia tidak ada kerabat dengannya. Nah, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Fattaaqulu fi diyatil khata' yakunu bainal muslimin, demikian pula ya penetapan diyat, denda ya terhadap apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang dilakukan secara tidak sengaja, apabila dia membunuh tanpa sengaja, ya kan harus bayar di diyat. Kalau sengaja kan dikisos, kalau ini tanpa sengaja. Nah, dia hanya 100 ekor unta. Ya, kecuali kalau dia mau berbuat baik dengan cara menguranginya ataupun dimaafkannya. Nah, yataqul fi diyatil khata yakunu bainal muslimin wa huwa ma yusamma bit takaful. Kullu hadha yadkhulu fil wala. Seluruhnya ini menunjukkan wala. Ya. Membantu. Umpama orang ini ada dari kaum muslimin ataupun dari kalangan kerabatnya, dia tidak bisa umpama membayar diat tadi, dibantu. Ya. Atau ada saudaranya tidak bisa bayar utangnya, dia sudah ditagih umpamanya, dibantu umpamanya. Ya. Dan semakin yang lebih berhak adalah orang yang lebih dekat dengan orang itu. Ketika kita lebih dekat kerabat, ada hubungan kerabat, maka kita lebih berhak daripada muslim yang lainnya. Nah, baik. Dan ini seluruhnya Termasuk dalam firman Allah yang boleh sebutkan tadi, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi kullu hadza yadkhulu fil wara, seluruhnya memberikan bantuan saudaranya tadi dalam menyelesaikan ya denda yang dia harus bayar umpamanya, ya, ataupun ketika umpama dia berutang kemudian dibantu umpamanya, ini seluruhnya apa? Masuk dalam kategori wala, bahwa dia memberikan loyalitasnya kepada dia. Nah, kullu hadza yadkhulu fil wala. Fala yakunu al-wala'u bainal muslim wa kafir, maka tidak ada wala antara seorang muslim dengan kafir. Wal mahabbah, tidak ada kecintaan. Wan nusra, tidak ada bentuk pertolongan kepada mereka. Wal mirats, juga tidak ada saling mewarisi. La yarithul muslimul kafir wal kafir muslim. Tidak boleh kita mengambil warisan darinya, tidak pula dia mengambil warisan dari kita. Ketika dia mati, salah satunya mati. Naam. Fala yakunu al-wala'u baina muslimin wa kafir. Tidak ada hubungan wala antara seorang muslim dengan kafir. Seandainya umpama orang tuanya kaya. Ya. Dia sudah masuk Islam. Sudah jangan harap warisan dari dia. Ya. Nah. Karena tidak saling mewarisi antara seorang muslim dengan orang kafir. Wan nusra wal mirats wal aql wa wilayatun nikah, demikian pula dalam perwalian dalam pernikahan. Ya. Nah. Mau menikah, ya, bapaknya tidak boleh jadi apa? Wali. Walinya. Walaupun itu anak perempuannya, bapak anak perempuannya masuk Islam umpamanya, ya. Nah. Ya, lari saja ke kawah maksudnya. Berarti datang ke kawah maksudnya. Yang saya katakan, ajak kawin lari enggak. Nah. Jadi bapaknya tidak boleh jadi wali. Karena dia masih kafir. Jadi ini juga dinafikan. Tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, tidak ada wala. Termasuk dalam perwalian dalam pernikahan. Wa wilayatil qadha. Demikian pula dalam masalah qadha. Ila ghairi dzalik, dan selain daripada itu, fala yakunu dzalika baina muslim wa kafir. Seluruhnya dinafikan, ditiadakan dari seorang muslim dengan orang kafir. Wa innama yakunu hadza bainal muslimin. Ini hanya yang seperti tadi hanya berlaku di kalangan kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin satu jalan pun. Tidak ada. Putus hubungan. Ya. Nah. Hakadha yajibu ay yatamayyaza al-mu'minuna 'anil kuffar. Demikian yang wajib. Ya, untuk terpisahkan antara orang-orang yang beriman dari orang kafir. Ya tamayyaz. Fala yajuzu liman wahada Allah wa ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la taman hadda Allah. Maka tidak diperkenankan bagi orang-orang yang telah mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah SAW, mengaku Muhammad sebagai rasulnya, muwalata man haddallah, memberikan loyalitas kecintaan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Naam. Wal mahadda ma'naha, dan al muhadda maknanya ay yakuna al insanu fi janib. Namanya mahadda itu ini seseorang berada di satu sisi, wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janib, Allah dan rasulnya dan orang-orang beriman juga berada di satu sisi. Dia tidak akan bersatu. Sampai kapan? Sampai mereka mau beriman. Kapan kita bisa bersatu dengan mereka? Sampai mereka mau beriman. Nah, Sehingga apa yang dibuat oleh sebagian orang, forum komunikasi antara umat beragama. Ini, gimana kita mau bersatu dengan mereka? Nah, kadang sudah, kalau mereka pertemuan ganti-gantian baca doa. Kadang yang Muslim ini baca doa, kadang yang dari Nasrani, kadang yang dari orang Hindu, kadang dari agama Buddha. Subhanallah, ya. Ini bentuk kebatilan, mempersatukan sesuatu yang tidak mungkin bersatu. Nah, ويقول المحد في جانب الكفار هذه هي المحدة المحادة. Inilah bentuk al-muhad, ya, kita tunjukkan bahwasanya antara kita dengan mereka tidak sama. Mereka di sana, kita di sini. Ya. Ayyakuna al-insanu fi janibin wallahu wa rasul wal mu'minun fi janib. Ya. Beda tempatnya. Tidak mungkin bersatu sampai mereka mau beriman. Nah. Ini dalam perkara agama kita. Terlebih lagi dalam perkara ibadah. Hanya saja diperhatikan bahwa di zamannya Nabi SAW seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alaiya wa hiya kafira ataupun musyrika. Ibuku mau datang kepada aku dan dia itu masih dalam keadaan musyrik, masih kafir. Nah, wanita itu mengatakan, afa asil ummi, bolehkah saya berbuat baik kepada ibuku, menyambungkan kekerabatan, maksudnya menyambungkan silaturahimku dengannya, berbuat baik maksudnya pada ibunya. Maka apa kata Nabi SAW, sili ummaki, kamu berbuat baik kepada ibu. Artinya memberikan bantuan kepada ibu ataupun orang tua yang mungkin masih musyrik, masih kafir, ya. Maka ini tidak terlarang selama bentuk bantuannya bukan untuk perkara ibadahnya, hanya sekedar untuk mungkin makan minum, ya. Toy. Adapun umpama dia minta bantuan untuk perayaan hari raya mereka, minta bantuan untuk pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan, ini tidak boleh. Nah, tapi pada perkara-perkara duniawi, ya, ya, dia mungkin butuh makan, butuh minum, tidak mengapa. Terlebih lagi sangat diharapkan dengan memberikan bantuan seperti itu, dia akan tergugah hatinya untuk masuk Islam. Nah, dan Nabi SAW telah berbuat baik kepada sebagian tetangga-tetangganya yang saat itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, طيب. Jadi ada batasan-batasannya, aturan-aturannya terhadap mereka. Bukan berarti ketika kita mengatakan membahas wala dan bara, berlepas diri kepada orang kafir, kemudian kita sapu rata semua. Kita katakan itu halal darahnya, halal hartanya. Oh, enggak. Ada aturan dalam Islam. Ada orang-orang kafir yang dilindungi. Ya. Nah. Karena kadang sebagian orang ketika membahas wala bara ini, kecintaan terhadap orang-orang yang beriman, ya, mau disamakan semua, baik yang sunni pun dari kalangan ahlul bidah, ahlul bidah dari kalangan muslimin, mau disamakan semua juga tidak benar. Dan karena itu kita katakan tadi, kecintaan kita, kita berikan kepada kaum muslimin sesuai dengan keadaan dan kadar keimanan ataupun keistiqomahan mereka. Tidak mungkin kita mau samakan semua. Ya. Nah. Orang-orang kafir juga masing-masing ada cara untuk bermuamalah dengan mereka. Ada orang kafir zimmi, orang-orang kafir mu'ahad, ya. Ada orang-orang harbi. Naam. Jadi jangan sampai mengatakan kita berlepas diri mereka, sehingga senangnya mau menghabisi semuanya, jiwanya dan hartanya. Ingat, ada orang-orang yang tetap dilindungi, tidak boleh diganggu, tidak jiwanya, tidak hartanya, dari kalangan orang-orang kafir. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yari raihatal jannah." Siapa membunuh seorang kafir zimmi ataupun mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Naam. Nah, beda dengan sebagian orang, semua ia disapu rata. Jadi ada Islam juga mengatur, ya, bagaimana kita memperlakukan mereka. Naam. Wa qawluhu walau kana aqraba qariba, kata beliau, walaupun orang itu, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi, orang yang paling dekat dengan kita dari sisi hubungan nasab, aqrab qarib ay nasaban, fa idza kana qaribuka, jika kerabatmu itu muhaddan lillahi wa rasuli, memusuhi Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya, membenci Islam, fa yajibu alaika muhaddatahu wa muqata'atahu, maka wajib bagimu untuk, ya, menjauhinya, wa muqata'atahu, memutuskan hubungan dengannya. Naam. Wa man kana waliyan lillahi wa rasuli, dan barang siapa yang menjadi wali-wali Allah dan Rasulnya, artinya dia seorang Muslim, wajib alaika an tuhibbah, maka wajib bagimu untuk mencintainya, wa tuwalihi, dan memberikan loyalitas kepadanya, seperti memberikan bantuan, pertolongan pada saat mereka butuh bantuan. Walau kana baidan minan nasabi anka, walaupun dia jauh darimu, dari sisi nasab. Naam. Walau kana a'jamian, walaupun mungkin dia orang asing, ya, walaupun dia orang bukan orang Arab, itu maksudnya. Au aswada, ataupun walaupun dia orang yang berkulit hitam. Au abyadha, ataupun dia berkulit putih. Au ahmar, ataupun berkulit ahmar. Apa ya? Ahmar itu merah. Kulit apa namanya kalau kulit merah? Naam. Yajibu alaika an tuwali, wajib bagimu untuk memberikan loyalitas kepada mereka, walaupun engkau beda warna kulit, beda suku, beda negara. Naam. Jadi jangan kesukuan, jangan kedaerahan. Ah, karena saya orang Bugis, ya, pokoknya dia Bugis, pokoknya. Saya orang Jawa, ya, pokoknya penting dia Jawa. Ya. Ini jangan. Tapi apa? Dilihat keadaan orang tersebut. Yajib alaika an tuwali, wajib bagimu untuk engkau memberikan loyalitas, wa an tuhibba, dan engkau mencintainya. Walaupun beda apa? Beda kulit, beda warna kulit, beda suku, beda daerah, beda kampung. Nah, walaupun engkau sama warna kulitnya, satu suku, tapi dia orang kafir, wajib bagi kita untuk apa? Tidak berhubungan dengannya. Nah, terlebih lagi yang berkaitan tentang perkara-perkara din agama. Sawa'un kana min baladika aw min aqsa asy-syarqi aw min aqsa al-gharb. Sama saja orang itu, kalau dia seorang Muslim dari negerimu, sekampungmu, aw min aqsa asy-syarqi, ataupun dari negeri yang begitu jauh di belahan sebelah timur, aw min aqsal gharb, ataupun dari negara yang paling jauh di belahan barat sana. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita yang beriman, sebagian dari mereka adalah innya, adalah penolong, pembantu terhadap yang lainnya. Ay bainahumul mahabbah, antara mereka ada kecintaan, wat tanasur wat ta'awun, saling munasara, memberikan pertolongan, ta'awun, bantuan. Wa bainahumul ulfa, di antara mereka ada saling kecintaan. Hadza bainal mu'minin, ini antara orang-orang yang beriman. Ya, terlebih lagi kalau dari sesama orang-orang yang istiqamah, sama-sama dari kalangan ahlus sunnah, sama-sama para penuntut ilmu, ya tentunya ini lebih pantas lagi. Nah, baik. Ini masalah penting, masalah wala dan bara. Mencintai orang-orang yang berhak untuk kita cintai sesuai dengan kadar keimanan dan keislaman dan keistiqamaan mereka. Ya. Nah, berlepas diri. Ya. Dan tidak memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir secara mutlak. Adapun orang-orang ahlul bidah, ya, dari satu sisi kita, kalau dia masih muslim, masih ada wala kita terhadap dia sebagai muslim. Dari satu sisi kita berlepas diri darinya karena dia pelaku bid'ah. Atau orang-orang yang pelaku maksiat terang-terangan, terang-terangan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kefasikan, maksiat, ya. Maksiat di sini bukan hanya berupa khamar, perzinahan, mencuri, itu juga maksiat. Ya. Maksiat-maksiat yang lain, adu domba, namimah, maksiat juga. Enam, upaya memecah belah umat, upaya memecah belah persatuan, upaya ini semua maksiat. Enam, dalam pikiran sebagian orang maksiat itu cuma pemberzina, mencuri. Maksiat juga. Orang tahu sudah maksiat. Namimah, adu domba, ghibah itu maksiat juga. Nah. Jadi orang yang beriman, kita mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka, keislaman mereka, keistiqomahan mereka. Nah. Orang-orang kafir, nah, kita berlepas diri dari mereka secara mutlak. Tidak ada sedikit pun wala kita kepada mereka terhadap orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Kita baca sedikit ini. Al-Kar الجامع الصحيح في أذكار الصلاة وأدعيتها. قال المؤلف حفظه الله تعالى الفصل الثالث أنواع الاستفتاء التقريري في الفرض. Macam-macam ataupun beberapa macam jenis doa dan zikir istifta at-taqriri. At-taqriri yang ditetapkan oleh Nabi SAW, disetujui oleh beliau, yang dilakukan oleh sebagian sahabat fil fardhi, pada salat fardhu. Ada yang qauli, langsung dari lafadznya Nabi SAW. Nabi yang baca doa istiftah itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyri wal maghrib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ini apa? Sudah berlalu. Ini apa? Qauli. Sekarang ada sebagian doa istiftah yang dibaca oleh sebagian sahabat. Kemudian Nabi mendengarkannya. Nabi tidak ingkari. Bahkan beliau memberikan pujian sanjungan kepada yang mengucapkan kalimat itu. Wah, itu apa? Itu namanya takriri. Naam. Wa amma ma thabata min takriri sallam fil fardhi fa thalathatu anwa'in. Ya. Adapun yang thabit dari penetapan Nabi SAW, persetujuannya beliau alaihi salatu wassalam fil fardhi, pada salat fardhu, fa thalathatu anwa', maka ini ada tiga. Nadhkuruha ma'a syarhi kulli naw'in, kami akan sebutkan beserta dengan syarahnya, penjelasannya tiap-tiap dari tiga istiftah tersebut. An-naul awal, yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup singkat ya. Setelah takbir membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kata beliau, marratan wahidah, satu kali dibaca saja. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat, kemudian seorang sahabi membaca pujian tersebut. Maka Nabi pun menyetujuinya. Nabi tidak mengingkarinya, bahkan memberikan sanjungan pujian bahwa itu adalah ucapan yang baik. Walaupun tidak dinukilkan bahwa Nabi membacanya. Ya. Tapi ini hukum takriri namanya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ay Allahu akbar kabira ay kabbartu kabira. Alhamdulillahi kathira ay hamidtu Allah hamdan kathira. Allahu akbar kabira ay saya membesarkan nama Allah dengan pembesaran yang banyak. Saya memuji Allah dengan pujian yang banyak. Ay subhanallahi ay tanazzallahu an kulli nafsin aw 'ib. Maha suci Allah dari segala macam bentuk-bentuk sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak. Ya, orang-orang yang menyelisih beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala. Bukratan ay fi awalin nahar. Bukra awal siang. Asila akhirun nahar. Akhir an-nahar ay sore hari, akhir siang. Nah. Ini yang pertama. Ada yang hafal? Setelah takbir apa? Allahu Akbar. Kemudian apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukrata wa asila. Ada yang bisa ulang? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukrata wa asila. Jangan lupa dibaca sebentar ini, Isha. Ya. Baik. Diulang sama-sama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Baik. Kemudian yang ketiga, yang kedua, annau tsani, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Akhrajahu Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Ya tayyiban ay khalisan salihan nadhifan minar riya. Segala puji bagi Allah. Ya, dengan segala pujian yang begitu banyak, tayyiban yang murni, salih, nadhifan, suci, bersih dari riya. Mubarakan fi ay kathirul khair. Yang banyak kebaikan padanya. Ya. Naam. Sahabat tersebut membaca setelah takbiratul ihram, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Singkat lagi ya. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahi mil as-samawati wa mil al-ardi. Segala puji hanya milik Allah, pujian yang sepenuh langit dan bumi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir dalam Al-Awsat dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan bi sanadin hasan, sanadnya hasan, ya. Ini tiga doa istifta takriri diucapkan oleh sebagian sahabi kemudian Nabi menyetujuinya. Yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hadisnya Anas radhiyallahu anhu rawahu Muslim. Kemudian alhamdulillah mil as-samawati wa mil al-ard, hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As, dikeratkan oleh Al-Imam Ibn al-Munzir dalam Al-Awsat. Wallahu a'lam.